Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kita lanjutkan das ke 46. Kita masuk poin keempat. Qad ya'til munada wa yahdhafu harfan nida'i. Terkadang ada munada tapi huruf nidanya dihapus. Misal contohnya Muhammadu Akbil, Muhammad kemari. Wa asluha ya Muhammadu Akbil, asalnya ya Muhammadu Akbil. Contoh yang lain, ayyuhal muwatinuna, ya ayyuhal muwatinuna, asluha wa asluha ya ya ayyuhal muwatinuna, wahai para warga negara. Kemudian contoh yang lain, sayyidati, sayyidati wa sadati, wa asluha ya sayyidati wa sadati, wahai tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Nah, itu contoh-contoh ya, bahwasanya ada munada yang huruf nidanya dibuang. Contoh yang lain, Aba Zahra, ya Aba Zahra iqad jawazta qadri bi madhika. Wahai Abu Zahra, ya qad jawazta, engkau telah melampaui batas ya bi madhika di dalam memuji engkau. Wa asluha, ya secara asalnya ya Aba Zahra'i. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau adalah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nah, ini aslinya ya Rabbana. Poin yang kelima, Ida udhifal munada ila ya'il mutakallimi jaza hasful ya'i wal istagna'i anha bil kasrati. Apabila munada yang diidofahkan kepada ya mutakallim, maka boleh menghapus ya'nya dan mencukupkan dengan menggantinya dengan kasrah. Contoh, misalnya contohnya sadiqi, wahai temanku. Ya. Fi nida'i sadiqi, ya, di dalam menyeru sadiqi, kalau digabungkan dengan ya mutakallim. Contoh yang lain, ya bena ammi, wahai anak pamanku. Ya. Fi nida'i ibna ammi, ya, di dalam menyeru wahai anak pamanku. Allah Ta'ala berfirman ya, di surat Taha, ya, di surat Taha ayat 114, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah aku ilmu. Ini aslinya Rabbi, ya, fi nida'i Rabbi, hazfu harfin nida, ya, dihapus huruf nidanya. Wabi nisbati li abbi wal ummi fa imma an yuqala ya abi ya wa ya ummi aw ya abati wa ya ummati aw ya abata wa ya ummata fatakunu ta'u fi hadhihi al-halati iwadan anil ya'i. Dan jika dinisbatkan ya ya'nya kepada lafaz abu ya atau ummu ya, maka apabila dikatakan ya abi atau ya ummi atau ya abati atau ya ummati ya, atau ya abata atau ya ummata, maka taknya pada keadaan ini ya sebagai pengganti ya, ya jadi iwat ya, dia pengganti ya. As-sadis yang keenam, yattasilu bi sighatin nida'i salah satu sighin hiya an-nida'u ta'ajjubi wan-nudbati watarkhimi. Ada tiga bentuk nida yang berkaitan dengan ya, bentuk nida yang lain, yaitu nida ta'ajjub, ada nudbah dan tarkhim. Yang pertama, hamzah an-nida'u ta'ajjubi sighatu min sighat ta'ajjubi bi uslubin nida. Nida ta'ajjub adalah salah satu sighah atau bentuk dari bentuk-bentuk untuk mengekspresikan rasa kagum atau ta'ajjub dengan bentuk nida. Ini satu contohnya, Ya la jamalit tabiati. Ya la jamalit tabiati. Wahai bertambah indahnya alam alam ini. Ya. Wa takunu hadzal uslubi min ya wa hiya harfun nida'i wa ta'ajjub. Ya. Wa hiya harfun nida'i wa ta'ajjubin. Wa hiya harfun nida'in wa ta'ajjubin wa min al-munada al-muta'ajjabu minhu majruran billami maftuhatun billami maftuhatin. Dan ya, bentuk ini ya, atau gaya bahasa ini tersusun dari ya, dan ya itu adalah huruf nida serta huruf ta'ajjub, dan munadanya wa min al-munada, dan yang diseru ya al-munada al-muta'ajjabu minhu majruran, dan dia dalam kondisi majrur ya dengan huruf lam disebabkan karena lam yang fathah. Jadi dibacanya ya la ma, la jamalin bila min maftuhatin. Wa yajuzu an yuqala ya jamala at-tabi'at tabi'ati وحين إذن يأخذ حكم المنادى في الإعراب. Boleh juga kita katakan ya jamal at-tabi'ati, ya ketika bentuknya dengan lafaz seperti ini, maka dia mengambil hukum munada dari sisi i'rab, maka dibaca ya jamala. Al-ba'u al-mandubu huwa huwa al-mutafajji'u alaihi mislu wa ummah. Al-mandub adalah satu susunan atau satu yang al-mutafja'u alaih, itu sesuatu yang dikeluhkan, pihak yang dikeluhkan. Contoh, wa ummah, wahai kasihan ibuku. Ini ekspresi untuk menunjukkan sesuatu yang kita mengasihini, yang mengkasihani dia. Wa ummah, wahai kasihan ibuku. Awil mutajaf, awil mutawajji'u minhu, atau untuk mengasihani ya, diri kita. Misalnya wa zuhrah, ya aduh punggungku, ya aduh punggungku. Wa yatakawwanu uslubun nudbati min harfin nida'i wa wal munada al-mandubu wa akhiruhu alifun wa ha'un mislu wa asafa. Dan uslub nida itu terdiri dari huruf nida yaitu wa, dan munada mandub atau dan munada mandub, dan akhirnya adalah alif dan ha. Contoh wa asafa. Jadi susunannya huruf nida, munada mandub, dan akhirnya itu adalah alif dan ha. Contohnya wa asafa, wahai kasihan. Au alifun faqat, atau diakhiri alif saja. Misal wa asafa. Al-jimu at-tarkhimu huwa hadhu awakhiril kalami fin nida'i. Selanjutnya bentuk yang lain ada tarkhim, yaitu menghapus huruf atau menghapus ya, huruf dari kata terakhir di dalam nida. Mislu ya su'a, untuk fin nida'i su'ad, ya untuk memanggil su'ad. Wal asma'u allati yajuzu tarkhimuha hiya, dan isim-isim yang boleh ditarkhim adalah jami'ul asma'i al-mu'annasati allati akhiruha ta'u ta'nisi. Seluruh isim-isim mu'annas yang akhirnya adalah ta' ta'nis. Maka itu boleh ditarkhim. Misalnya kalau di bahasa Indonesia, Budi kita panggil Bud. Ya. Gus, misal kita panggil ya, Gus. Atau misalnya tapi biasanya kalau bahasa Indonesia yang dipotong malah depannya ya. Misalnya Budi jarang bisa dipanggil Di atau Bud gitu ya. Jadi kalau di bahasa Arab dipotong akhirnya. Kemudian yang kedua, ya, Ini contohnya adalah ya Fatim, ya Fatimah, fi nidai Fatimah, untuk memanggil Fatimah. Yang kedua, asma'ul a'lami ruba'iyati fa'aksar. Nama-nama yang terdiri dari 4 huruf atau lebih. Contoh, ya Ja'fa. Ya fin nidai Ja'fara. Ya, di dalam memanggil Ja'far. Kita panggil Ja'fa. Hadza wa yajuzu fi marhumi lughatani. Dan boleh ya, bagi isim yang ditarkhim itu dua cara baca. Imma tarkul baqi ba'da hazfi ala ma kana alaihi fanaqulu ya Fatimah. Yaitu membaca isim yang telah dihapus sebagaimana sebelum dihapus. Ya, semisal ya, sehingga dikatakan ya Fatim, sehingga kita katakan ya Fatimah, kan sebelum dihapus ya Fatimah tu wa ya Ja'fa atau ya Ja'fa. Au yu'amilu akhiruhu bima yu'amilu bihi law kana huwa akhirul kalimati mabniyatun ala dhammi fa naqulu ya Fatimu wa ya Ja'fu, atau diperlakukan sebagaimana huruf terakhir ya, seolah-olah dia hurufnya telah dibuang. Maka dia mabni atas dhammah, maka kita katakan ya Fatimu ya Ja'fu. Ya Fatimu ya Ja'fu. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.